pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Selasa 23 Agustus 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Calang bersama laporan Rizky Bintang. Sudarlun, Rumah Sakit Umum Teuku Umar Calang Aceh Jaya mendapatkan kucuran dana sebanyak 5 miliar rupiah dari pemerintah Aceh. Alokasi ini diperuntukkan untuk melanjutkan pembangunan gedung pelayanan milik rumah sakit plat merah tersebut yang berada di Jalan Banda Aceh Melabuh, Kota Calang, Kecamatan Kerung Sabi, Aceh Jaya. Hal tersebut diungkapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar, Dr. Eka Rahmayuli, saat dikonfirmasi pada Senin 22 Agustus 2022. Menurutnya, anggaran ini nantinya akan digunakan untuk penyelesaian poliklinik yang ada di bangunan tersebut. Dr. Eka menambahkan, jika untuk sumber anggaran secara pasti dari Otsus atau dari DAU, dirinya tidak mengetahui. Sementara itu, gedung ini sendiri juga diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada tahun 2023 atau tahun depan. Sudarlun, Polsek Banda Sakti Polres Lok Sumawe melimpahkan tersangka kasus calo CPNS K2 dan P3K ke Kejaksaan Negeri Lok Sumawe Senin 22 Agustus 2022. Dalam kasus ini puluhan korban mengalami kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah lebih. Selain itu polisi juga menyerahkan barang bukti tahap 2 kasus tersebut. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto SIK melalui Kasih Humas Salman Al-Farizi mengatakan serah terima tersangka dan barang bukti tahap 2 ini telah dilakukan. Penyerahan tersangka didampingi Kanit Reskrim Polsek Banda Sakti Aibtu Zamzami. Selanjutnya diterima Jaksa Penuntut Umum Reni Widayanti SH di kantor Kejari Lok Sumawe. Seperti diketahui, Polres Lok Sumawe mengungkap kasus penipuan tersebut setelah menerima laporan resmi dari para korban. Kasih Humas Polres Lok Sumawe mengatakan sebanyak 23 laporan polisi yang masuk dari masyarakat yang menjadi korban. Para korban ini bertempat tinggal di wilayah kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren, dan Aceh Timur. Sudarlun, Badan Nasional Narkotika Provinsi Aceh memusnahkan 95 ribu batang ganja yang ditanam pada lahan seluas 4,5 hektar di lereng Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar, Senin 22 Agustus 2022. Operasi pemusnahan ladang ganja dipimpin Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh Brigjen Polisi Dr. Andes Heru Pranoto MSI yang dibantu personil TNI dan Polri. Untuk menuju ke ladang yang tidak bertuan tersebut, tim BNN Provinsi Aceh menggunakan mobil dengan jalan yang rusak parah. Jarak tempuh ke lokasi dengan menggunakan mobil sekitar 1 jam lebih. Kemudian tim gabungan berjalan kaki melintasi semak belukar selama 15 menit. Ladang ganja tersebut berada di dua titik terpisah, dengan ketinggian tanaman ganja lebih dari 1,5 meter. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencabut dan selanjutnya membakar tanaman tersebut. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Heru Pranoto mengatakan, pemusnahan ladang ganja di sekitar kaki Gunung Selawah Agam bukan kali ini, akan tetapi sudah sering dilakukan. Pihaknya terus melakukan untuk memutuskan mata rantai peredaran dan penyalahgunaan ganja baik di Aceh maupun di luar Aceh. Sudarlun, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Aceh menggelar desiminasi partai politik tahun 2022. Desiminasi yang diikuti pengurus Partai Politik Nasional atau Parnas dan Partai Lokal atau Parlok Aceh ini digelar di Hotel Grand Arabia Banda Aceh, Senin 22 Agustus 2022. Acara dibuka PLH Kakanwil Kemenkumham Aceh Rahmat Renaldi. Rahmat Renaldi dalam sambutannya saat membuka acara mengharapkan kehadiran parpol dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Tujuannya agar masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menerangkan fungsi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu. Kemudian memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai. Rahmat Renaldi mengatakan fungsi partai politik terhadap negara ialah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan berkuasa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Pekerja migran telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tidak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara. Tercatat sebelum pandemi COVID-19, rata-rata remitansi pekerja migran atau PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 9,8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal kedua 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai 22 juta US dollar. Dengan subangsi tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan motivational speech dalam acara pelepasan pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan Senin 22 Agustus mengatakan kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia 159,6 triliun dan salah satu penerimaan devisa yang besar sehingga pemerintah terus mendorong terlebih didukung dengan kompetensi. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Dinas Keamanan Federasi Rusia FSB pada Senin 22 Agustus 2022 menuding Ukraina berada di balik peledakan bom mobil di pinggiran Moskwa yang menewaskan Putri Alexander Dugin, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Dugin adalah seorang intelektual ultranasionalis yang belak-belakan dan pendukung vokal serangan Rusia ke Ukraina. Ia dikenal juga sebagai otak Putin. Dugin termasuk di antara orang Rusia yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi Barat setelah Rusia mencaplok Crimea pada 2014, sebuah langkah yang juga ia dukung. Diyakini bahwa Duginlah yang menjadi target utama serangan tersebut, bukan putrinya yang bernama Daria Dugina. EBS menambahkan bahwa pelakunya adalah seorang wanita warga Ukraina yang lahir pada tahun 1979. Daria Dugina diketahui telah terbunuh pada Sabtu 20 Agustus 2022 ketika sebuah bom yang ditempatkan di sebuah Toyota Land Cruiser meledak saat ia mengemudi di jalan raya sekitar 40 km atau 25 mil di luar Moskwa. Sementara itu, seorang penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, pada minggu kemarin telah membantah bahwa pihak berwenang Kiev berada di balik peledakan bom mobil tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 23 Agustus 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lulus, wassalam.